بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita sampai pada muka surat yang ke-8, baris yang ke-3. Maka ada pun nafsu, maka ia atas rupa tubuhnya. Dan di dalam terlihat atraf, yakni tepi tubuhnya dan apa-apanya. Kemudian bagi tubuhnya itu hati, dan nafsu pula hati. Dan hati nafsu itu berdiri di dalam hati tubuhnya. Bermula hati nafsu itu lain daripada hati tubuh, seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama. Tetap dengan hati tubuh dan adalah tempat ma'ani yang batin, yang batinah. Dan dinamakan yang demikian itu naswan. Maka adalah ia nur yang berdiri di dalam hati manusia. Dan terkadang dinamakan akan ia pada istilah adalah ruh kulit. Jadi dia kata, nafsu ini digambarkan seperti tubuh. Maka dia kata nafsu ini diibaratkan atas muka tubuh dan sekalian anggota. Jadi tubuh kita ini ada kepala, ada hati, ada kaki dan ada tangan, semua segalanya. Maka digambarkan nafsu itu seperti tubuh. Maka kalau tubuh tadi ada hati, maka pada tubuh tadi hati itu adalah nafsu. Tubuh kita ada kepala, ada kaki, ada tangan dan ada hati. Hati yang panggil hati limpa, hati. Maka kalaulah tubuh kita ada hati, maka ruh kita ataupun nafsu kita digambarkan seperti tubuh. Ada kepala, ada kaki dan ada hati. Dan hati pada tubuh itu nafsu. Mana ini gambaran oleh kata ulama. Ulama mengatakan lebih gambaran saja. Kalaulah nafsu itu berbentuk tubuh manusia, maka tubuh manusia ada kepala, ada anggota dan ada hati. Maka pada nafsu yang berbentuk tubuh itu, hati pada nafsu tadi atau pada nafsu yang berbentuk tubuh dia, hati dia itu adalah nafsu. Okey, sekarang kita kira gini lah. Tubuh badan kita ni ada jantung, ada hati. Ada jantung, ada hati. Maka dekat hati kita tu hati lah. Jadi orang sakit bawa hati. Kalaulah nafsu itu berbentuk tubuh, ataupun kita katakan berbentuk tubuh, maka dia kata pada hati tadi adalah nafsu. Tubuh tadi ada kepala, ada hati, ada jantung. Maka kalaulah diibaratkan hati tadi, maka dia kata hati itu adalah nafsu yang sudah tersebut oleh kalam ulama. Maka hati ini ada dua sebenarnya. Baik, kenapa dia buat gitu? Sebab gini, hati ini ada dua. Hati ini satu hati yang orang sakit bawa hati. Hati bawah hati. Dia makan apa ke tak kira lah. Boleh jadi bawah hati ni berpunca daripada rokok, boleh jadi. Boleh jadi bawah hati ni berpunca daripada pernafasan ataupun makanan dan sebagainya. Itu hati yang hati Jepang, hati Zohid. Tetapi yang dibahaskan adalah hati juga. Hati yang dipanggil hati nurani. Hati nurani. Jadi hati nurani inilah tempat makna yang batin, benda-benda yang dalaman batin. Sebab tu orang yang berasa hati tak perlu pergi hospital. Tidak ada doktor yang beri obat makan 3 kali sehari sebab berasa hati kata. Sebab itu bukan hati yang hati Zuhair itu. Itu adalah hati nurani yang ada di dalam hati tadi. Maka dinamakan ia naswan. Hati nurani itu dipanggil naswan. Maka ia ada nur di dalam hati. Jadi hati kita itu ada nur di dalamnya. Kalau saya pergi berjumpa dengan seorang pakar mata. Pakar mata. Nama doktor pakar mata, Dr. Azman. Dia ni pakar mata. Dia kata, kita dapat melihat kerana mata kita ini ada cahaya. Marihuana dalam mata kita ada cahaya? Allah Allah. Tapi mereka kajian kerana ada cahaya. Bila mata kita ada cahaya, maka kita dapat melihat. Pandangan mata kita adalah mengikut kelajuan cahaya. Kita kejar mata, kok kita keliru. Jauh ayuh memandang. Mata memandang. Perjalanan laju mata kita. Jadi mata ni, kalau seorang itu mata ada, kemudian mata dia tidak bercahaya, maka mata dia tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat. Kerana di dalam matanya ada cahaya. Sebab itulah kita, kalau kita duduk belakang dinding, tengok dinding, sebelah pada dinding itu tak apa. Sebab dinding tidak dapat menembus cahaya. Tetapi kalau kita tengok plastik putih, plastik. Bila ada plastik putih, belakang pada plastik putih itu kita nampak lagi. Sebab plastik putih tadi menembus cahaya. Begitu juga tingkap kaca, kaca tadi. Bila kita tengok kaca orang lalu di belakang tingkap tadi, walaupun tingkap itu tertutup, tetapi kaca tadi kita boleh tengok. Sebab cahaya tadi menembus kaca. Tapi kalau orang ada di belakang, kita hadang tangan kita, sudah tidak nampak. Kerana cahaya tidak dapat tembus. Jadi yang menyebabkan kita dapat melihat, kerana di dalam mata kita ada cahaya. Maka itu mata. Bagaimana dengan hati? Hati kita ini yang jadi hidup dengan Allah kerana ada cahaya. Cahaya inilah dipanggil nur, ataupun ulama mengatakan roh yang ada di dalam hati. Baik, kita tengok. Al-adikun nafsu. Jadi nafsu-nafsu itu ke hati. Batu yang salahnya, yang bila orang itu terlalu mengikut hawa nafsu, yang dibekinya adalah hati. Kerana nafsu itu berpunca daripada hati. Maka nafsu itu terlebih sangat daripada sekaliannya. Maka nafsu-nafsu ini adalah yang paling payah kita nak menghadapinya. Daripada sekaliannya halangan kita beribadat, harta benda, dunia, syaitan, nafsu, makhluk. Maka antara empat perkara tadi, nafsu lah yang paling payah kita nak menghadapinya. Sebab itu ada orang buat amal ibadat tetapi tak ada tinggal nafsu. Orang yang nafsu dia, faktor ini, nafsu dia suka tengok gusti. Walaupun dia pergi masjid, tapi bagian gusti tak ada tinggal. Maknanya. Ada orang buat cerita Hindustan. Walaupun dia pergi dengar, walaupun dia mengaji, tapi kalau dalam Hindustan, dia tak ada tinggal. Jadi masalahnya apa? Masalahnya pada nafsu. Maka kerana dia ada dapat mensunyikan akan dia, yakni membuang akan dia sekali-kali. Dan nafsu kita tidak boleh mensunyikan dia ataupun membuangkan, yakni menghilangkan nafsu. Mesti ada nafsu. Hanya nafsu ini kita kena kawal sahaja. Tidak boleh kita buang nafsu. Sebab itulah sahabat Nabi, apabila mendapati bahawa Nabi SAW, orang yang kuat ibadat, sedangkan Nabi sudah dijamin syurga, lalulah dia mengatakan bahawa, tiga orang, saya ini ada isteri, saya nak tinggal isteri. Nak tinggal isteri. Saya ini nak jaga malam, saya tak mau tidur. Saya ini nak berpuasa, tidak mau berbuka-buka. Maksudnya tidak mahu nak berpuasa sepanjang hidup. Lalulah Nabi berkata, adakah kamu yang berkata demikian? Tiga orang tadi. Lalu dia mengaku, ya, Nabi mengatakan bahawa aku adalah orang yang paling bertakwa. Aku pun ada anak dan isteri. Aku adalah orang yang paling bertakwa. Aku juga tidur malam. Aku juga bangun malam dan tidur. Dan aku adalah orang yang bertakwa. Aku berpuasa, aku berbuka. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, sesiapa yang membenci sunnah aku, maka dia bukan daripada golongan aku, kata Nabi. Jadi orang ini nak membuang aku. Kalau ada isteri, tinggal isteri. Kalau nak kata tidur, dia tambah tidur, nak jaga malam. kalaulah puasa, nak berpuasa sepanjang hidup dia, tidak mahu lagi berbuka-buka lagi. Lalu Nabi larang, jangan buat macam. Maka Imam Ghazali kata, nafsu tidak boleh dibuang. Nafsu tetap ada dalam hati kita. Kita hilangkan nafsu pemurah. Nafsu kedekut kita. Jadi murah semua. Pakang boleh piti habis semua. Dodan cukup belanja kita. Sebab apa? Sebab tidak ada nafsu tu. Nafsu kedekut tidak ada. Dia kena ada juga. Orang nak buat maksiat, kita kedekut. Orang nak buat kebajikan, kita pemurah. Jadi kena kawal nafsu. Maka yang disuruh oleh Imam Ghazali, mengawal nafsu, tidak boleh menghilangkan nafsu. Dan tiada pula boleh diasingkan akan dia. Boleh buang, letak suku nafsu, tidak boleh. Nafsu, dan tiada dapat dikerasi akan dia. Jangan keras, lawan. Biarlah, pulang tidur, tahan juga mata. Lama-lama tidur juga. Kamu makan, tahan juga. Tak boleh lawan nafsu macam tu, bukan begitu caranya. Katanya Imam Ghazali, sekali-kali dan dipukulnya akan dia, tidak boleh dipukulnya akan nafsu tadi. Tidak boleh dipukulkan nafsu. Sekali-kali seperti syaitan, begitu juga syaitan. Jadi dia kata, kalau syaitan boleh pukul, macam mana cara pukul syaitan? Pukul syaitan ni dengan cara banyak berzikir, sujud pada Allah. Itu dia macam dikira pukul syaitan, menghina syaitan. Dan kerana kenderaannya, kerana kenderaannya, nafsu ini merupakan kenderaannya. Jadi nafsu ini kita mengendalikan dia, itu dia panggil kenderaan. Kita yang mengawal. Bukan kita ikut nafsu, tanpa ikut nafsu, tapi kita mengawal nafsu. Dan juga pegawainya, pegawai di sini pembantu. Kadang-kadang kita perlu juga nafsu. Dicabut nafsu kita, nafsu tidur. Sebagai contoh, akhir sekali kita jadi tubuh jadi lemah sebab tidak tidur. Maka perlu juga sebagai pembantu kita. Dan tiada dapat ditamakkan pula. Dan tiada dapat diharapkan. Ditamakkan, diharapkan pula. Ia muafakat akan dia atas barang yang dikosak hamba daripada ibadat. Dan nafsu sekali-kali tidak bersepakat, tidak bersetuju atas tujuan nak melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi demikianlah, kita nak buat amal ibadat, kata Imam Al-Ghazali, mesti kita kena lawan nafsu. Dan bila saja kita tidak mau buat amal ibadat, itulah dia nafsu. Mari dia nak buat amal ibadat, rasa malas, rasa tidak mau, itu dia nafsu. Yang menghalang seseorang tadi nak melakukan amal ibadat, maka kita kena kawal nafsu tadi. Supaya nafsu yang malas beribadat, supaya menjadi rajin beribadat. Dan dihadapkan atasnya, bila saja kita nak buat baik, tiba-tiba mari perasaan ataupun mari rasa tidak mahu buat baik, maka di situ fahamlah kamu, ketika itu yang menghalang kamu melakukan amal ibadat adalah nafsu. Maka hendaklah kamu hadapinya kerana ia diperangikan atas lawan kebajikan. Maka nafsu memang cara dia nak lawan dia dengan buat kebajikan. Nafsu ni kena buat kebajikan. Lawan dia, lawan daripada nafsu. Seperti hawa, hawa pun nafsu dan ikutannya, dan ikutan pada nafsu. Jadi bila saja kita nak melakukan kebaikan, lalu timbul di dalam hati kita rasa malah nak buat kebajikan. Kita patutnya kena mengaji Quran, rasa nak mengaji Quran, lama dah tinggal. Tapi bila kita nak ambil Quran, niat baru nak ambil Quran saja, dia mari malas saja. Itu nafsu sebenarnya. Maka jaga dia, kurangi dia. Kurangi dia. Kata guru saya, kalaulah kita rasa terdepu sangat, nak infak bismillah, maka kena infak. Tak banyak, buat sikit. Lama-lama hati pun menjadi tenang. Maknanya kita rasa malas. Masa sayang, masa sayang, infak juga. Walaupun niat. Mulanya kita niat, saya ada dengar cerita pihak masjid perlukan duit untuk nak buat masjid ataupun nak buat pondok. Ataupun nak bantu kepada orang fakir miskin. Lalu kita pun ambil duit, umur kita 1,000 nak pergi ke masjid nak hantar. Tapi bila sampai masa nak infak, hati dia mari malas, dia mari sayang. Maka ketika itu, untuk nak lawan nafsu ini, maka beri juga. Daripada nak beri 1,000, 10 ya. Beri juga, lawan juga. Jangan sampai kita tidak keluar lalu. Kalau kita tidak keluar lalu, tak keluar langsung, maka ia zikir kita ini orang yang mengikut hawa nafsu. Maka berkandak ia tiba-tiba kepada bahawa mengekang akan dia. Jadi hendak apabila seorang tadi ingin melakukan ibadat, dia rasa malas, dia rasa tak Allah dan sebagainya, maka dia kena kekang juga nafsu. Tapi nafukan nafsu dengan apa? Dengan kekang takwa. Dengan kekangan takwa, halangan dia adalah takwa. Siapa yang bertakwa, maka lemahlah nafsu yang ada di dalam dirinya. Maka macam mana takwa ini? Takwa ini yang pertama melahirkan rasa takut pada Allah. Itu takwa. Kita nak dapat takwa, mesti kena melahirkan rasa takut kepada Allah. Macam mana nak melahirkan rasa takut kepada Allah? Nak melahirkan rasa takut kepada Allah, yang pertama mesti banyak memperbanyakkan zikir. La ilaha illallah, zikir. Banyakkan berzikir. Ataupun yang kedua, mesti memperbanyakkan duduk dalam majlis ilmu. Sebab itu kita duduk dalam majlis ilmu, kadang-kadang dia mari semangat. Eh, balik lagi ni baca Quran. Dia bagi semangat. Sebab majlis ilmu melahirkan takwa. Jadi memperbanyakkan zikir. Yang ketiga, banyak berjumpa dengan orang-orang yang soleh, lalu meminta doa dengan dia. Yang keempat, memperbanyakkan menziarahi kubur. Kalau kita payah sangat menziarahi kubur juga, memperbanyakkan, memperingati orang-orang yang telah meninggalkan kita. Yang kelima, bertafakur, yakni memikirkan tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau kita banyak fikir, tiap-tiap hari fikir dosa, tiap-tiap hari fikir dosa. Maka bila nak fikir dosa ni, macam mana cara nak fikir dosa? Lalu kena menganggap diri kita bahawa masa untuk kita berjumpa dengan Allah begitu hampir. Masa hampir. Kurangkan angan-angan yang panjang. Fikir kepada kita ini, banyak memikir bahawa kita seolah-olah semakin hampir dengan Allah. Semakin dekat nak mati. Lalu bila fikir macam tu, akan timbul memikirkan tentang dosa. Bila kita fikir tentang dosa, lalu membawa kepada semangat untuk melakukan amal ibadah, maka ketika itulah hati dah sudah ingat akhirat. Maka orang yang sudah ingat akhirat, tandanya hatinya adalah hati yang bertakwa kepada Allah. Saya bertanya kepada guru saya. Beliau adalah seorang yang kuat sembahyang. Dia sembahyang tahajud tidak tinggal, sembahyang sunat duha bukan dua rakaat, dia buat lapan, dia buat rakaat. Dia buat banyak-banyak. Kemudian selepas sembahyang sunat, semua dia buat sembahyang sunat. Kita tengok dengan mata kepala kita. Lalu saya tanya dia, ustaz, saya tengok ustaz ni banyak sembahyang. Macam mana nak banyak sembahyang macam ni? Dia kata dia malas ni sembahyang. Malas sembahyang, tetapi tengok-tengok ni masa dia rajin, orang rasa malas banyak lagi, kata dia. Jadi kita pun tanya lagi. Yang pertama dia bagi amalan, lepas pada sembahyang bagi ayat-ayat ni. Kemudian dia beritahu mengenai supaya kita ini yang jadi rajin tu kerana rasa kita ni dekat dengan Allah. Bukan dekat dengan Allah takwa iman tinggi, bukan. Maksudnya duk fikir-fikir, aku ini dah duduk 40 tahun, takkanlah aku hidup 40 tahun lagi. Kemudian 40 tahun yang telah aku hidup ini, aku rasa sekejap saja. Kini umur 60 tahun. 60 tahun tu rasa sekali mata, sekejap je. Zaman muda berlalu, zaman muda berlalu, zaman remaja berlalu, zaman tua dah berlalu. Rasa 60 tahun sekejap je. Takkanlah aku hidup 60 tahun lagi. Sedangkan aku semakin hari semakin lemah. Semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah. Lalu lah dia kata, orang yang panjang umur ini, orang yang panjang umur, orang tengok begini. Orang ni umur 60 tahun. Panjang umur. 60 tahun panjang umur. Dan orang ini umur dia 20 tahun. Baru umur dia 20 tahun. Orang ni 60 tahun. Jadi ustaz tu kata ustaz tu, dia kata, saya tidak melihat 60 tahun itu panjang umur. 60 tahun itu, kalaulah mati 5 tahun, maka 60 tahun itu 5 tahun lagi. Saya melihat pada itu panjang umur. 5 tahun lagi. Jadi mengingatkan perkara yang macam itulah yang menyebabkan dia jadi perasaan malas, dia jadi hilang. malas bukan tidak malas, tetapi bila memikirkan perkara macam itu, akhir kali perasaan malas pun jadi hilang, lalulah melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Tapi di belakang bawah nanti Imam Ghazali beri lagi contoh macam mana nak mengalahkan nafsu. Maka kekal takwa supaya tinggal baginya, maka tiada putus ia supaya mengikut baginya. Jadi nak beritahu, dia kekal dengan kekal takwa supaya dapat meninggalkan nafsu, tetapi nafsu tetap tidak putus. Walaupun kita melakukan ibadat, walaupun kita bertakwa kepada Allah, melakukan ibadat, tetapi nafsu kita akan terus ada. Akan terus ada bersama dengan kita. Maka tiada melampau akan haknya. Maka dipakaikan akan dia pada yang patut. Lalu didapati bahawa tidak dapat dihilangkan nafsu ini supaya mengikut kita. Dan tiada dilampaukan akan haknya, akan batasan dia. Maknanya nafsu ini tidak dapat diputuskan dengan batasan. Kita tak boleh kata sampai dekat ni nafsu dia dah tak akan ganggu dia. Tidak. Nafsu dia akan terus ada. Tidak ada batasan dah. Lalu dipakaikan akan dia, yakni digunakan nafsu dia pada yang patut. Maka nafsu tadi tetap ada dalam diri kita. Orang alim mencari orang alim, orang awam mencari orang awam. Jadi nafsu tetap ada. Walaupun ahli ibadat sekalipun akan ada nafsu pada dirinya. Maka digunakan nafsu tadi pada jalan yang patut. Nafsu makan ada. Nafsu makan, tapi makan padang-padang saja. Dan yang cerdik-cerdik, yang baik-baik, dan yang ditegah akan dia dan menggunakan nafsu, ataupun ditegahkan dia daripada kebinasaan, daripada pasal ini kerosakan. Jadi digunakan nafsu tadi dengan ditegahkan akan dia. Maknanya nafsu tadi dia halang nafsu dia daripada binasa. Nafsu tetap ada, tapi nafsu nak membawa kita kepada menjauhkan diri pada Allah, kita halang, kita kekal. Tetapi nafsu yang ada, kita guna pada jalan yang baik-baik. Nafsu nak pakai kenderaan, ada? Boleh pakai kenderaan, ikut nafsu pakai kenderaan. Tetapi gunakan kenderaan tadi, guna perkara yang baik-baik. Maknanya nafsu rasa nak makan, rasa nak makan, boleh nak makan. Tetapi pastikan makan tadi jangan sampai menghalang kita dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diambilnya tiba-tiba pada memutuskan akan dia akabah ini. Lalu dia pun menghadapinya, dia ambil, dia gunakan nafsu tadi pada jalan yang baik-baik, dan lalu dia putuskan nafsu ini tidak dapat bercerai daripada dirinya, dia akan gunakan nafsu tadi pada jalan yang baik. Maka memutuskan akan dia akabah ini dan meminta tolong ia dengan Allah Ta'ala atas yang demikian itu, dan dia banyak-banyaklah minta tolong dengan Allah. Moga-moga Allah Ta'ala membantu dia dalam melakukan amal ibadat dan tidak menjadikan nafsu itu penghalang dia untuk melakukan ibadat kepada Allah. Rabi'atu'afu adabiyah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau jadikan mata aku ini sebagai penghalang untuk aku melakukan ibadat kepada Allah. Tidur macam biasa, tidur. Hanya dia tidur sedikit lah. Tetapi dia selalu berdoa. Apa yang menyebabkan dia ini menghalang buat amal ibadat? Katakanlah nafsu tu nafsu makan ataupun nafsu tidur. Maka dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan ku, jangan kau jadikan mata aku ini penghalang untuk melakukan amal ibadat. Maka hendaklah banyak minta tolong dengan Allah Ta'ala. Maka tak kala selesai dah ia daripada memutuskan akan dia, dan kembali ia kepada kosak mengerjakan ibadat, dia pun putuskan, tetapkan nafsu ini aku akan kekal daripada melakukan perkara-perkara yang menghalang melakukan amal ibadat, dan nafsu ini aku akan guna pada jalan-jalan yang dibenarkan oleh syarak. Dia pun sungguh nak melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka ditiliknya, lalu dipandangnya, maka tiba-tiba ada awar yang melentang akan dia. Awar ini halangan-halangan. Maka dia tengok tiba-tiba ada halangan-halangan melentang akan dia daripadanya. Lalu dia tengok ada lagi halangan-halangan. Banyak halangan kita nak buat amal ibadat. Sebab tu bukan semua orang ibadat dia sampai kepada Allah. Kerana halangan nak buat amal ibadat ni cukup banyak. Jadi bila halangan buat amal ibadat ini banyak, Imam Ghazali beritahu satu-satu apakah halangan yang menyebabkan kita ini payah nak melakukan amal ibadat. Di antaranya halangan nafsu. Jadi halangan nafsu lah. Contoh orang, nafsu dia suka. Suka takar ikan, mengenai ikan contohnya. Jadi bila dia suka mengenai, akhir sekali menyebabkan terhalang dia nak melakukan amal ibadat kepada Allah. Lalu, macam mana nak buat? Maka nak buat boleh, jangan buat. Minat mengenai, mengenai lah. Tetapi guna yang padang-padang. Dulu mengenai daripada malam sampai ke pagi. Subuh-subuh pun tak semayang. Dan ni mengenai sekejap. Sekejap pukul 12 balik dah. Balik dah. Untuk nak tidur esan awak amal ibadat juga. Supaya tidak menjadi halangan kita. Kata Imam Ghazali, nafsu kamu, kamu tak boleh buang. Boleh buang. Hanya orang salah menggunakan nafsu. Salah menggunakan nafsu. Maka dia kata di sini, sehingga kamu dapat kawal nafsu kamu. Sehingga kamu dapat melakukan amal ibadat. Tapi macam mana nak menghalang nafsu tadi? Dengan takwa kepada Allah. Biar hati rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan hati ingin melakukan amal ibadat kepada Allah. Lalulah kita ni dapat menjaga takwa kita. Dan juga kita dapat menghalang nafsu kita. Lalu kita pun tengok ada lagi halangan kita untuk melakukan amal ibadat. Maka membimbangkan akan dia, yakni menyibukkan akan dia daripadanya, daripada berhadap atas maksudnya, dan ditahan daripada menyelesaikan bagi yang demikian itu, bagi mengerjakan dengan sayugianya. Maka dia kata ada awal halangan-halangan yang menyibukkan akan dia, membimbang itu menyibukkan akan dia daripadanya, daripada melakukan amal ibadat, daripada berhadap atas maksudnya, maksud ibadat tadi, dan ditahan daripada menyelesaikannya bagi yang demikian itu, bagi mengerjakan dengan sayugianya. Jadi bila dia tengok tiba-tiba ada perkara yang menimbulkan dia lagi, ada lagi yang menghalang dia untuk melakukan amal ibadat, maka menilik apakah halangan yang menyebabkan dia ini terhalang melakukan amal ibadat. Maka tiba-tiba ada empat perkara. Orang yang buat amal ibadat ni, kadang-kadang dia pergi ke masjid surat. Kadang-kadang dia dah belajar dah. Tetapi, tengah-tengah belajar kadang-kadang sadar. Dulu pergi masjid surat tak tinggal, hari ini dah sadar. Dulu semangat melakukan amal ibadat tiba-tiba hilang. Sebab apa hilang? Sebab ada halangan-halangan yang dia tidak dapat tempuh. Halangan tadi menghalang dia melakukan amal ibadat. Apa halangan itu? Dia ada empat perkara halangan. Maka yang pertama rezeki. Rezekilah yang menjadi halangan. Bila saja dah bagus dah, dia pergi belajar, dia buat amal ibadat, nak semayang, nak jaga semayang. Tiba-tiba dia pun berkahwin. Bila kahwin, ada isteri. Bila ada isteri, perlulah cari duit banyak sikit. Bila duit banyak sikit, lalulah dia ni tumpu mencari rezeki. Bila dia tumpu mencari rezeki, lalu disebabkan dia mencari rezeki, jadi terhalang dia nak melakukan amal ibadat kepada Allah. Ataupun moleklah dahulu pergi ke masjid surat pakai motor saja. Tiba-tiba musim hujan. Bila musim hujan dia pun fikir, tahun ini kita kena pakai kereta pula. Musim boleh musim panas, musim hujan kena pakai kereta. Lalu lah nafsu dia pun mari, kena pakai kereta, nak pakai kereta. Jadi dia pun ambil kereta baru. Bila dia ambil kereta baru, dulu, dia cukup-cukup dah dia belanja, dia mutu pun dah pun. Dia ni kan cukup lah sebab nak bayar kereta ni. Bila dia nak bayar kereta, dia kena kerja ni. Bila dia kerja, akhir sekali dapat kerja bayar, Jadi akhir sekali kadang-kadang kerja tadi menghalang dia nak melakukan ibadat. Dadah dah, masjid dah sadar dah. Jadi halangan dah dia. Akhir sekali semakin lama, semakin jauh daripada melakukan amal ibadat. Apa masalah dia? Masalah rezeki. Masalahnya rezeki. Kerana terlalu memikirkan tentang rezeki, akhir sekali rezeki inilah menghalang yang melakukan amal ibadat. Itu halangan yang ditunjuk oleh Imam Al-Ghazali. Sehingga kadang kata, kalau macam tu, macam mana ni? Aku mesti cari rezeki. Bila perlu cari rezeki, maka bila dia fikir kepada rezeki, terpaksa juga dia tumpukan mencari rezeki. Akibat daripada mencari rezeki tadilah, hilang dia daripada ibadat, dia jauh dia daripada melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata rezeki menuntut akan dia yang dia perlu cari. Yang perlu akan dia mencarinya oleh nafsunya, oleh nafsu. Jadi nafsu dia menyuruh dia mencari rezeki dengan dia. Ada sebab-sebab perkara. Oleh kerana sebabnya kereta, boleh jadi dengan sebab beli rumah, boleh jadi dengan sebab perniagaan, semuanya memikirkan tentang nafsu dia. Akhir kali dengan sibuk dengan perniagaan, tidak pergi ke masjid surau. Bila tidak pergi masjid surau, yang dahulunya ibadat tidak tinggal, akhir kali semakin menjauhkan diri daripada ibadat. Kerana menumpuk rezeki, mencari rezeki akan untuk keperluan hidupnya. Maka berkata dia, tak dapat bagiku daripada rezeki. Ya, dia pun berkata, mesti aku mencari rezeki. Tak dapat tu maknanya mesti. Mesti bagiku daripada rezeki, aku mesti mencari rezeki. Dan pendiriannya, dan aku mesti bekerja. Bekerja untuk mendapat rezeki ataupun mendapatkannya dan rezekiku. Dan untuk keperluan rezeki aku. Aku kena dapatkan rezeki. Hidup fikir. Dari pendirian. Dan daripada pendiriannya, dan sebenarnya telah engkau bersunyi daripada dunia dan engkau tiada asingkan daripada makhluk. Maka dari mana ada pendirianku dan rezekiku? Sekarang dia kata dah, dahulu dia kata dah, dia orang makhluk ni dia nak cuba tinggal. Cuba tinggal makhluk, dunia pun nak cuba tinggal. Nafsu pun dia akan cuba lawan nafsu. Sekarang ni nafsu boleh lawan dah, semayang, masjid surau boleh pergi dah. Dunia dia boleh tinggal dah, makhluk boleh tinggal dah. Tetapi bila dia meninggalkan dunia, kehidupan dunia, makhluk orang, dia pun kurang berkawan dengan orang. Dia dah lawan hawa nafsu, tiba-tiba dia mari fikir. Kadang-kadang yang menjadi penghalang yang bernama rezeki. Itulah timbul. Kerana dapat anak, kerana memerlukan kan, kata ni, tu. Kadang-kadang yang jadi tak cukup kerana nafsu dia juga. Dulu orang dah duduk rumah tu. Rumah sewa tu cukup lah beratus. Tak ada masalah. Tapi dia tengok orang lain pakai selesa sikit. Nak selesa sikit. Dia pun cari yang mahal sikit. Bila cari yang mahal, rezeki dia tidak cukup dah. Bila rezeki dia tidak cukup, dia terpaksa cari rezeki untuk mencukupkan keperluan dia. Sedangkan masa dia cari rezeki untuk mencukupkan keperluan dia, masa di situlah menghalang dia melakukan amal ibadat kepada Allah Taala. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Maka yang kedua, khatir ini lintasan daripada tiap-tiap suatu yang ditakutnya akan dia dan yang diharapnya akan dia. Atau yang dikendaknya, yang bencinya dan yang tiada mengetahui ia baiknya pada yang demikian itu. Atau binasanya, maka bahawasanya ada kesudahan pekerjaan itu mubaham. Mubaham ini maknanya sama-sama, maka membimbangkan hati dengan dia. Jadi lintasan-lintasan yang duduk dalam hati yang menakutkan dia. Kamu duduk gini keadaan, duduk gini keadaan, masjid surau tu bagus tak? Macam mana masa depanmu? Maknanya dia mari lintas dalam hati. Mari lintas, lintasan-lintasan. Boleh dah pergi masjid surau bukan tak boleh. Tapi nak jadi takkan nak duduk masjid surau semua. Takkanlah tambah berubah cara hidup. Tengok orang lain dah pakai kenderaan besar, dah dapat rumah besar. Mereka tu kerja bersungguh-sungguh. Jadi perkara-perkara ni dia pun fikir, aku akan datang macam mana? Kehidupan aku macam mana? Ataupun dia fikir tentang anak dia, tak jadi anak aku ni. Tak jadi anak aku ni. Aku nak tumpukan pada anak aku ni. Baik. Aku kan ditumpukan anak, tak pergi juga kerja juga. Tak pergi main juga. Tumpu kena. Tak kira lah tumpu kena apa-apa. Kena anak-anak pesa ke apa. Dia tumpu. Dia berfikir. Dia bimbang takut anak dia ni. Benda-benda yang menakutkan diri dia. Menakutkan diri dia. Sama ada melibatkan rezeki dia akan datang. Ataupun melibatkan anak dia. Ataupun melibatkan perniagaan dia. Jadi dia merasa bimbang. Bila rasa bimbang, itu dia jadi ni. Seorang orang kaya. Dia kata, bukan tidak mahu belajar dengan ustaz. Tapi rasa-rasanya tak boleh tinggal perniagaan saya. Kalau tinggal perniagaan, habis. Susah. Jadi kalau macam itulah perkara yang menghalangkan dia, sebab bila dia nak melakukan amal ibadat kepada Allah? Jadi Imam Ghazali kata, benda inilah yang membawa dia rasa takut, ataupun benda yang diharapkan, tak apalah, nanti perniagaan biar maju, nanti bawa amal ibadat. Itu adalah perkara yang diharapkan. Bukan tidak mau belajar lagi. Nantilah, tunggu pencen nanti datang. Ada ustaz yang bimbang. Tunggu pencen nanti. Ataupun kita nak tunggu dulu perniagaan dulu. Nanti dah maju, dah ada pekerja ramah nanti. Kita nak pergi masjid dulu. Barulah kita nak tunggu pada ibadat. Itu dipanggil benda yang diharapkan. Benda yang dia benci, dia takut anak-anak dia jadi dalam kesusahan. Lalu dia tunggu pada anak dia. Tunggu pada anak dia. Jadi perkara ini yang dia tunggu sangat, kadang-kadang boleh menyebab menghalang dia melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi terhalang dia. Dulu ada sama roh warna lama tak ada ni. Allah tak ada arwah lah. Anak. Kan dia sibukkan anak. Oh tak ada arwah lah. Perniagaan kita nak tumpu perniagaan dulu. Inilah perkara yang menakutkan. Ataupun perkara yang diharapkan. Perkara yang dibencikan. Menyebabkan dia ini jadi bimbang. Sebab apa? Sebab dia kira pekerjaan itu sama. Dia tak tahu lagi akan datang macam mana. Dia pun merasakan bahawa dia kena tunggu macam ni. Dia kena tunggu perkara macam ni. Dia kena tuju perkara macam ni. Akhir sekali, perkara inilah yang menghalang dia daripada melakukan ibadat kepada Allah. Saya jumpa seorang, dia berniaga. Saya kata kepada dia, pergilah sembahyang terawih. Pergilah semayang terawih. Jangan tak pergi semayang terawih. Allah kata Allah sah. Arab bulan ni ragus. Ulama kata. Arab bulan ni je ragus. Dan saya kata tu. Kamu koke kan. Dah ada pekerja sudah ada. Jadi bila pekerja sudah ada. Tak puasa bimbang. Suruh kepada tu. Dia begini ustaz dia kata. Dia jawab ni dia kata. Dia begini ustaz. Kita tinggal tak ada tu ustaz. Orang mari tanya toke mana. Bila mari mana tokek mana? Tokek. Jadi kedai ni buka siang malam. Kamu kedai ke? Mana dia kata dia buka siang malam? Jadi dia kata, tak boleh jadi. Kalau mana nak tokek juga. Jadi saya tinggal aku sekali kata, saya tengok orang jualan jatuh lah. Jualan jatuh ke ujian saja. Oh ya Allah tak nak uji dulu. Sebab kamu sebab ustaz nak buat amal ibadat pada Allah. Tapi kalau ujian-ujian kau mampu muda itu. Kalau habis sekali, kau nak pergi mana kau? Tidak pergi mana kau? Bimbang takut peniagaan. Inilah yang menghalang ibadat. Ibadat kepada Allah Ta'ala. Yang mulai-mulainya sepatutnya ditumpukan pada ibadat. Sepatutnya bulan Ramadan mulai inilah nak tumpu amal ibadat. Tapi ada benda yang membimbangkan hati dia. Jadi perkara yang membimbangkan hati inilah yang menyebabkan orang tinggal ibadat kepada Allah. Jadi Imam Ghazali dia beritahu tu. Bila kita masuk kita Imam Ghazali kita tahu apa yang kena pada diri kita. Boleh jadi kena rezeki pada diri kita yang menyebabkan kita jauh kepada Allah. Boleh jadi yang kena adalah perasaan, lintasan-lintasan yang menakutkan kita. Yang menyebabkan kita terhalang. Lalu kalau kita dah ambil imam kita Imam Ghazali mihajar kita, kita tahu. Inilah yang disebut oleh Imam Ghazali. Perkara-perkara yang membimbangkan. Perkara-perkara yang merasa takut kita. Menyebabkan kita agar tinggal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau dia faham betul-betul. Kalau dia tunggu ibadat pun. Ibadatlah yang menyebabkan rezeki terbuka. Sebenarnya pintu rezeki itu pada ibadat. Tetapi oleh kerana dia bimbang kepada rezeki lalu ataupun perkara yang membimbangkan dirinya sama ada perniagaan itu menjadi rugi ataupun perniagaan dia tidak maju dan sebagainya, akhir sekali tinggal ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah kita mengharapkan, harap daripada diri saya, harap pada jemaah, jangan ada perkara yang menghalang kita daripada melakukan amal ibadat. Hujan bukan halangan kita nak tinggalkan ibadat kepada Allah. Perniagaan kita bukan halangan. Anak kita bukan halangan. Kalau saya nak atur anak dusya, saya dah kata lah. Kalau nak tinggal, jangan tinggal. Kalau nak tinggal mengajar, tidak. Dapat nombor 15, ya 15. 20, ya 20 lah. Ibadat lebih penting daripada itu. Kita doa je pada Allah Ta'ala. Dan kita yakin, kalau kita tumpu pada ibadat, Allah Ta'ala tak susahkan kita. Yakin pada itu. Wallahu yatawalla salihin. Tapi hari ini, orang takut perkara-perkara lain, dia tinggal ibadat. Dia tinggal ibadat. Hasan Rubana, anak dia sakit. Dia tak jaga anak sakit. Dia tumpu lagi pada dakwah, pada jalan Allah Ta'ala. Dia kata, aku duduk pun kalau mati-mati hidup. Tapi kalau dia mati, aku tinggal ibadat kepada Allah Ta'ala. Tidak memberi manfaat juga. Tetapi kalau aku beribadat, anak aku mati. Sebenarnya mati telah ditetap. ditetapkan, reti telah ditetapkan oleh Allah Taala. Jangan sampai ada perkara yang menghalang kita daripada melakukan amal ibadat kepada Allah Taala. Saya ingat guru saya pesan kepada saya, utamakan Allah. Kalau utamakan Allah, tidak ada perkara yang menyusahkan kamu. Hari ini manusia tidak utamakan Allah, tidak utamakan ibadat. Kalau tidak utamakan ibadat, perkara inilah yang menghalang kita. Yang pertama, kita semakin jauh dengan Allah. Dan apa yang kadang-kadang yang kita cari itu, perkara itu memberi mudarat Allah kepada kita. Wallahu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.